Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah Masjid Hasanah serta majlis Adz-Dzikrat innakallahu subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di malam hari ini dapat kita melanjutkan pelajaran kita membahas berbagai topik yang berkenaan dengan akidah. Walaupun kembali kita selenggarakan dalam bentuk online, semoga hal ini tidak mengurangi arti dan makna dari pertemuan kita ini. Serta Allah SWT memudahkan kita untuk selalu mempelajari agama yang mulia ini. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di awal majlis ini kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, mengamalkannya serta mendakwahkannya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas pada beberapa pekan yang lalu. Namun pembahasan untuk kelanjutan dari pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala cukup sampai di situ pembahasannya, dan kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang al-wala wal-bara, ya, yaitu berloyalitas dan juga sikap menjauhi, ya, al-wala wal-bara salah satu dari bagian pembahasan bab akidah yang dibahas oleh para ulama Ahlussunnah Jamaah dalam kitab-kitab mereka. Berhubung karena perbedaan daripada percetakan yang terjadi, sehingga pembahasan kita lewatkan sebagian dari pembahasan tentang sifat-sifat Allah, dan kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-wala wal-bara, ya, atau bagaimana bergaul dengan muslim dan non-muslim, atau sikap muslim, ya, dalam keseharian terhadap sesama kaum muslimin maupun dengan non-muslim, ya, atau orang-orang kafir. Maka pembahasan ini sebetulnya tidak lepas dari bagian dari pengaplikasian penyempurnaan terhadap pengamalan nilai-nilai tauhid yang kita yakini, kita imani. Karena salah satu konsekuensi dari pengucapan kita terhadap kalimat syahadatain, yaitu mengakui Allah satu-satunya yang berhak kita ibadati dan mengakui Rasulullah sebagai Rasul yang kita ikuti dalam ibadah kita dan keyakinan kita, serta segala bentuk amalan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan melandaskan ajar Rasulullah SAW. Maka di antara konsekuensi itu adalah kita wajib mencintai sebagai kesempurnaan, ya, bukti keimanan kita benar-benar kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW, yaitu mencintai segala hal yang dicintai oleh Allah dan Rasul, baik itu berupa personal, sifat, perbuatan, perkataan, tindakan, perilaku. Apabila hal itu adalah dicintai oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW, atau oleh Rasulullah SAW, maka kita sebagai seorang mukmin wajib mencintai dan membela, ya, dan berloyalitas, ya, kepada sesuatu tersebut. Jadi segala hal yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, wajib kita mencintainya. Karena sebagai bukti keimanan kita kepada Allah mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Demikian pula sebagai konsekuensi kita kepada keimanan kepada syariat Nabi Muhammad SAW, kita wajib mencintai segala perkara yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan membenci berbagai hal atau perbuatan, perkara, perilaku, personal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Namun, dalam sikap cinta dan benci itu harus sesuai dengan aturan syariat. Karena ada orang yang melampaui batas dalam mencintai sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya. Seumpamanya Allah SWT menyuruh para umat Nabi untuk mencintai Nabi-Nabi mereka. Namun bukan berarti ketika mencintai Nabi, kita menaik atau berlebihan di dalam hal itu. Sampai mengatakan hal-hal yang tidak patut dikatakan kepada para Nabi dan Rasul, kecuali hal itu adalah pantas bagi Allah. Seperti ungkapan sebagian orang yang menganggap sebagian Nabi adalah anak Tuhan, ya, seperti perkataan orang-orang Yahudi Nasrani, qalatil Yahudi Uzair bin Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, qalatil Nasara Masih bin Allah, dan juga orang-orang Nasara mengatakan Masih anak Allah. Atau sifat dan tingkah laku orang-orang yang tidak menempuh berpedoman kepada Al-Quran dalam mencintai sesuatu istri Allah dan Rasulnya tersebut. Jadi, batasannya adalah batasan sesuai dengan disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti tindakan para umat-umat yang berlalu, sebagai mereka menjadikan nabi-nabi mereka sebagai sesembahan selain Allah, atau menempatkan para nabi tersebut melebihi kedudukan yang telah diberikan oleh Allah dan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Kalau dalam kenyataan juga kita lihat, sepertinya Rasulullah SAW memang menyuruh kita untuk mencintai keluarga Rasulullah SAW. Namun kan berarti sebagaimana keyakinan sebagian kelompok, seperti orang Syiah Rafidah, atau sekte-sekte dari bagi Syiah, yang mereka mengkultuskan sebagian imam-imam mereka, bahkan melampaui batas dalam mencintai imam-imam tersebut. Bahkan, ya, dalam kitab-kitab mereka seperti sebagai sumber ajaran Syiah Rafidah, Al-Kafi atau Usul Kafi, di dalamnya terbanyak terdapat riwayat-riwayat yang mereka over di dalam memuliakan imam mereka, dalam menghormati dan mengagungkan imam-imam mereka. Sampai mereka mengatakan bahwa imam mereka tidaklah meninggal kecuali atas keinginan mereka, atau imam mereka mengetahui segala perkara-perkara yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya, dan seterusnya. Nah, dalam waktu yang sama, justru mereka membenci para sahabat Nabi. Nah, ini loyalitas yang tidak patut, yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi kita tidak boleh memilah-milih, ya, antara menerapkan rasa cinta kepada apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW mencintai para sahabat, maka kita wajib juga mencintai para sahabat. Tidak seperti sebagaimana kita katakan sebagian kelompok di dalam cinta mereka membagi, ya, mereka mengkultuskan sebagian Ahlul Bait, dan di sisi lain mereka justru mengkafirkan sebagian para sahabat Rasulullah SAW. Nah, demikian pula cinta dan kasih atau benci itu harus diikat, diukur, ya, sesuai jalur tuntunan agama. Bukan atas dasar perasaan, bukan atas dasar kekompakan, atas dasar warna kulit, atas dasar kebangsaan, suku, ya, dan seterusnya, atau bahasa. Nah, kita dapatkan sebagian kaum muslimin dewasa ini, sebagian mereka ada yang begitu menjaga hak-hak non-muslim, akan tetapi begitu gampangnya mereka berbuat kejam, berbuat jahat, ya, sesama muslim. Ini juga tidak demikian. Betul, agama kita tidak boleh menzalimi agama-agama ya, penduduk apa agama lain yang sama-sama menjadi penduduk dalam sebuah bangsa yang disebut dalam istilah syar'i kita ada namanya orang kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir dhimmi. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak dikatakan cinta, tidak berfikri kemanusiaan, tidak menjaga ketenteraman dan persatuan kalau kita tidak saling caci sama muslim. Karena hari ini sebagian ada muslim yang begitu membela hak-hak muslim dengan mati-matiannya, dalam waktu yang sama mereka justru menginjak-injak saudara sama muslim. Menekan, menindas sesama muslim. Ini juga satu tindakan yang perlu dikoreksi dan perlu dibenar, ya, perlu diperbaiki dalam sikap al-wala wal-bar. Ini adalah permasalahan yang sebetulnya yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu al-wala wal-bar. Baik. Kita akan mulai pembahasannya. Di sini dijelaskan oleh beliau mukaddimahnya secara ringkas. Tahrisul mujtama'atu ala tawthiqil alaqat al-alaqa baina al-afrad al-muntamin laha. Ya, masyarakat biasanya mereka selalu berupaya menjalin tali hubungan yang kuat ya antara setiap pribadi-pribadi yang tergabung di dalam masyarakat tersebut. Pasti mereka, masyarakat apapun saja, dalam agama apapun saja, pasti dasar-dasar ya ingin untuk saling berhubungan erat, saling tolong-menolong, saling mengerti, saling memahami, ya, toleransi, itu suatu hal yang yang diperjuangkan oleh setiap masyarakat dimanapun saja. Terjalinnya hubungan yang erat antara pribadi-pribadi masyarakat tersebut. Ya. Warabtuhum bi wasyaiji min at-taqarrubi wat-ta'alluf wal-huquq al-mushtarakah. Dan bagaimana mereka ya mengikat hubungan mereka agar terjalinnya hubungan yang akrab, dekat ya untuk saling berbagi ya dalam hak-hak kebersamaan mereka. Hak kebersamaan harus dijaga. Kemudian, namun kata beliau di sini, penyusun kitab ini menyebutkan, وَرُوْمَا نَزَعَتْ كَثِرْ مِنْهَا إِلَى الْوُلُوْ فِي حُقِ الْأَفْرَادِهَا فِي مُقَابِلْ حَضْمِ حُقُقِ الْأَخَرِينَ. Nah, namun dalam kenyataannya, kadang-kadang terjadi penyimpangan, penyelewangan, ya, kezaliman, terjadinya yaitu over di dalam menjaga hak-hak sebagian dari masyarakat pada sisi yang lain justru melecehkan, menghancurkan ya hak-hak yang lainnya. Nah, ini yang dibenarkan. Ya, di mana di satu sisi mereka sangat menjaga hak-hak. Kalau di negara kita mempunyai menjaga hak-hak perbedaan agama dengan non-muslim sangat dibuatlah berbagai program-program. Nah, dalam waktu yang sama terdapat juga sebagian tindakan ya masyarakat justru menzalimi pihak-pihak yang lain. Nah, ini tidak boleh. Nah, jangan karena tadi menjaga hak-hak non-muslim lalu hak-hak sesama muslim diabaikan. Dan juga sebaliknya, Islam juga tidak membolehkan Islam ya umatnya berbuat semena-mena kepada umat yang lain. Makanya Islam mengatur hubungan baik antar sesama umat Islam ataupun sesama penduduk atau manusia lainnya. Nah, itu hubungan dengan beda agama. Sehingga Islam mengatur itu semua. Salah satu ketegasan yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa seorang Muslim tidak boleh berbuat semena-mena kepada umat lain diatur. Nah, maka Rasulullah menyebutkan man qatala mu'ahadan dalam riwayat lain zimmiyan ya lam ra'ihatal jannah. Dia tidak akan mencium surga orang yang membunuh kafir zimmi atau kafir mu'ahad. atau musta'man. Arti Islam menjaga hak-hak masing-masing. Baik, memang di ayat lain, terus ayat-ayat menyuruh kita untuk memerangi orang kafir, bersikap tegas, keras kepada orang kafir, bagaimana? Karena orang kafir itu tidak sama. Yang dimaksud dengan ayat, memerangi, menghancurkan, membunuh, jika orang kafir tersebut adalah musuh-musuh Islam sendiri yang mereka menghancurkan umat Islam, memerangi umat Islam. Namun, bila mereka menjaga ketertiban, apalagi dalam satu bangsa dan negara, maka Islam juga mengatur undang-undang tersebut. Mengatur tata cara perhubungan dengan umat lain. Tetapi dalam menyikapi perang dengan umat non-Muslim, itu bukanlah tugas atau tanggung jawab kelompok-kelompok Islam. Sebenarnya tadi kita jelaskan, di mana banyak orang salah paham tentang ayat-ayat jihad. Sehingga ada program-program yang ingin menghapuskan kajian tentang ayat-ayat jihad. Ini ada kekeliruan yang fatal. Karena semua ayat jihad, semua perintah, penegakan hukum-hukum pidana di dalam Islam, itu berada tanggung jawab pada penguasa. Jadi, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok, bahwa jihad itu dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam. Ya, tidak. Ia harus di bawah pimpinan resmi penguasa tinggi kaum muslimin, presiden, ya, penguasa pemerintah. Jika penjelasan-penjelasan disampaikan sesuai dengan penjelasan para ulama Ahlussunnah Jamaah, apa yang menjadi keraguan kecemasan sebagian orang dengan istilah akan timbulnya radikalisme, terorisme, dan sebagainya, itu adalah efek dari tidak memahami agama ini dengan merujuk kepada para ulama Ahlussunnah Jamaah. Maka tidak perlu dikhawatirkan. Kita menjelaskan permasalahan ini nanti akan kita lihat apa dan bagaimana Islam itu mengatur sesuai yang penjelasan ulama Ahlussunnah Jamaah hubungan antar umat sesama Islam atau hubungan umat yang beda agama dengan Islam, bagaimana Islam mengaturnya. Ya, tidak benar bila orang mendalami akidah Islam akan menjadi seorang radikalisme. Tidak. Radikalisme itu muncul adalah dengan dua efek. Kebodohan terhadap Islam atau belajar Islam tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman ulama Ahlussunnah Jamaah. Dua itu aja. Ya. Nah, di satu sisi kita lihat ada pendangkalan-pendangkalan sehingga terhadap pokok-pokok ajaran Islam sehingga banyak umat Islam tidak mengerti penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang sangat krusial atau yang sensitif itu. Nah, ketika itu momen ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain yang mereka tidak mengikuti memahami ayat-ayat jihad, ayat-ayat yang bicara tentang hukum-hukum, ya, pandangan terbeda agama dan semacamnya, tidak mereka jelas tak pahami sesuai dengan tuntunan ulama Ahlussunnah Jamaah di sini timbulnya. Jadi satu-satu jalan untuk mengatasi pemahaman radikal dan lain sebagainya, apa yang ditakutkan oleh sebagian orang, adalah dengan mempelajari agama dan akidah ini sesuai pemahaman ulama Ahlussunnah Jamaah. Nah, ini akan kita lihat nanti, ya, bagi siapa yang meragukan dakwah yang mereka tuduh sebagai Wahabi itu radikal atau sumber radikal, silakan baca kitab-kitab ulama yang kita baca. Di sana akan terdapat penjelasan-penjelasan yang cukup gamblang. Dan itu adalah tuduhan-tuduhan yang demi mereka menghambat orang untuk mengetahui ajaran agama yang sebenarnya dijawab oleh para ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah. Ya. Semua penjelasan-penjelasan di sini, ya, dijelaskan para ulama kita bagaimana sikap seorang muslim dengan umat yang berbeda agama di dalam satu bangsa dan negara. Ada aturannya. Ya, nanti akan kita jelas di sini nanti. Mungkin pertemuan yang akan datang karena ada bahasan itu, karena bahasan ini cukup panjang. Pada bagian pertama akan dibahas dulu nanti bagaimana wala berkasih sayang sama muslim, mencintai sama muslim. Ini akan dibahas dulu. Baik. Wal ghayatu min dirasati hadzal mawdu, tujuan dari membahas topik ini adalah bayanu majmu'al muslim tijah ikhwanihi, yaitu penjelasan apa yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap saudara-saudaranya, wa mustama'ihi wa ummatihi, terhadap masyarakat dan umatnya, wa majmu'alaihi tijah ghairil muslimin, dan bagaimana pula kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan terhadap orang-orang di luar Islam, non-Muslim atau orang-orang kafir. Jadi ini pembahasan-pembahasan bukan hal-hal yang remeh. Pembahasan yang sangat inti dan penting sekali di topik-topik saat orang berbicara masalah radikalisme. Maka perlu kita dengarkan penjelasan para ulama kita dalam hal ini. Di mana sebagian orang dengan mudah menuduh dakwah ahlu sunnah, dakwah yang kita sampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan gamblang ini, tanpa tertutup, dasar yang jelas, buku-buku yang kita bahas jelas. Jika ada yang meragukan, silakan Anda teliti kitab-kitab yang kita bahas. Ya, di mana terdapat di situ ada indikasi-indikasi pemahaman radikal. Justru ulama-ulama kita adalah ulama yang telah terlebih dahulu, lebih jauh sebelum orang bicara radikal, kita sudah mempelajari berbagai pola-pola dakwah yang akan membawa kepada paham radikal ini. Kita telah dibentengi dengan akidah yang kokoh untuk tidak jumlah ke dalam pemahaman radikal tersebut. Tapi, di sini jelaskan, pertama, ta'riful wala' wal-bara', pengertian tentang al-wala' wal-bara'. Ya, sebetulnya memang istilah ini sudah istilah baku ya, di dalam istilah syar'i, ya, sehingga dinamakanlah istilah al-wala' wal-bara'. Dalam terjemahan kita mungkin bahasa Indonesia-nya adalah loyalitas dan berlepas diri, atau sikap suka berloyalitas lawannya ya, atau membenci ya, cinta dan benci gitu. Baik, al-wala fil lughah, loyalitas dalam bahasa itu, dalam bahasa Arab tentunya, yaitu masdar dari wala fulanan, wala fulanan, wala artinya apa? Ahabbahu, mencintainya, wanasarahu, dan membelanya, waqarraba minhu, dan mendekati. Itu artinya wala itu dari secara bahasa berasal dari wala. Ya, berwaitas membela di ahab, mencintai, membela, dan menjalin hubungan dekat atau mendekati. Ya. Dalam pengertian syar'i, apa pengertian wala? Al-wala adalah al-qurbu minal muslimin, yaitu menjalin hubungan dekat sesama kaum muslimin, bimawaddatihim, dengan mengasihi atau mencintai mereka, wa munasaratihim, dan menolong mereka. Jadi al-wala terhadap kaum muslimin, ya, tidak seperti yang terjadi hari-hari ini di sebagian masyarakat. Al-wala wal-bara dibangun di atas bid'ah, di atas pemahaman-pemahaman yang menyimpan pemahaman al-sunnah jamaah. Mereka bangunlah al-wala, al-wara di atas organisasi, ya, di atas ormasnya. Kalau bukan dari ormasnya, dianggap adalah orang yang tidak NKRI, dianggap orang yang tidak berbudaya, anti budaya, anti persatuan, dan seterusnya. Ya, ini satu sikap yang terdapat di segolongan masyarakat. Bahkan hari-hari ini banyak orang-orang yang muncul tiba-tiba dengan mengungkapkan kalimat-kalimat celaan sesama kaum muslimin, mengolok-olok sesama kaum muslimin, memaki sesama kaum muslimin. Ini sikap adalah sikap yang sangat tercela dalam Islam, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, bahkan menjelek-jelekkan saudara yang sesama kaum muslimin. Ya, sampai memfitnah, bahkan ada yang sampai membakar, merusak fasilitas pendidikan, segala macam. Ya, dasar apa itu wala al-bara, permusuhan itu dasar apa? Sunnah bukan. Ya, telah di atas hawa nafsu, di atas pemahaman yang dibangun di atas kebid'ahan. Baik, maka oleh sebab itu yang dimaksud dalam syara' al-wala itu adalah menjalin hubungan dekat dengan kaum muslimin, mewaddati, mencintai mereka, wa munasarati, membela mereka. Baik. Wal bara' atau al-bara' lawannya adalah lawan dari al-wala adalah itu digunakan untuk beberapa makna dalam bahasa Arab, at-taba'ud, menjauhi. Jadi kalau tadi al-qurbu minhu, kalau al-wala mendekati, kalau dia menjauhi. At-taba'un min syai'in wa mufaraqatihi aw mufaraqatuhu. Menjauhi sesuatu dan menghindarinya. Nah, jadi itu pengertian barok di dalam bahasa Arab secara bahasa atau simologi. Adapun dalam syariat pengertiannya dalam agama, barok itu adalah tabau minal kufri, menjauhi sifat-sifat kekufuran, ya, wajtinabu musyabati ahli, dan menjauhi menyerupai pelaku orang-orang melakukan kekufuran fi aqaidihim, dalam akidah-akidah mereka atau keyakinan mereka, wa amalihim al-batilah, perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang, wa adami munasaratihim alal muslimin, tidak membela mereka untuk menjatuhkan kaum muslimin. Nah, itu maksud dari al-bara' dalam pengertian agama. Itu menjauhi kekufuran, menjauhi, menyerupai orang-orang memeluk kekufuran itu dalam akidahnya, keyakinannya, perbuatan-perbuatannya yang batil, dan tidak pula menolong mereka untuk menghancurkan kaum muslimin atau untuk melawan kaum muslimin. Itu pengertian dari al-bara' di dalam pengertian agama. Baik. Mana dasar-dasar kedudukan akidah al-wala' al-bara' dalam Islam? Nah, ini dasarnya dari Al-Qur'an Al-Karim. Wa inna min lawazim at-tauhid, sesungguhnya dari konsekuensi dari tauhid, an tuwaliya ahlahu, bahwa engkau berloyal mencintai orang al-tauhid. Jadi kalau ada orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia tidak mencintai ahlu sunnah, tidak mencintai persatuan, kerjanya cuma membuat pepecah belahan, itu bukanlah orang-orang yang mengamalkan tauhid secara tepat dan benar. Maka dari konsekuensi tauhid itu namanya mencintai orang-orang ahli tauhid. Ya. Wa tatabarra' mimman ada al-Islam, dan engkau menjauhi, meninggalkan, berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Islam. Bukan sebaliknya. Ya, membela, ya, memberikan alasan-alasan bagi orang untuk mencela Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama waliyakumullah wa rasuluh, sesungguhnya ya wali kalian atau yang kalian cintai itu hanyalah Allah dan Rasul, ya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Siapa yang wajib kita cintai? Allah dan Rasul, orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama itu jelas. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, tahu ya, innama adatul hasr. Artinya sesungguhnya, loyalitas, pembelaan dan kecintaan kalian itu hanya kepada Allah dan Rasulnya dan Allah yang beriman. Ya. Alladzina yuqimuna sholata. Siapa mereka orang beriman itu? Wa yu'tuna zakata wa hum raqimun. Dan orang-orang, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan membayarkan zakat. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang rajin untuk rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may tawalla Allah wa rasulah, siapa yang mencintai Allah dan rasulnya, ini tadi wilayah, ya, berloyalitas kepada Allah dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang beriman, fa inna hizballahumul ghalibun, sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang menang. Jadi disebutkan dalam ayat jelas ya, siapakah yang harus menjadi orang yang wajib kita bela, kita cintai, ya, adalah orang-orang beriman. Innama waliyakumullah, hanya sesungguhnya waliyakumullah, yang wajib kalian cintai adalah Allah dan Rasulnya, orang beriman. Itu orang-orang melaksanakan salat, bayar zakat, dan orang-orang yang rukuk. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Nah, oleh sebab itu, di antara ciri-ciri orang munafik adalah mereka yang berloyalitas kepada musuh-musuh Islam. Ya, nanti akan kita bagi. Loyal kepada musuh Islam itu apa artinya, apa maksudnya, apa saja bentuk-bentuknya. Karena ada loyal kepada kekufuran, membawa kepada kekufuran. Ada loyal kepada non-muslim dalam menjatuhkan Islam, tentunya. Karena jabatan, harta, kedudukan, itu adalah dosa besar. Tapi kalau karena akidah membela agama mereka, itu adalah mengeluarkan suatu hal yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Baik, ini ayat-ayat menjelaskan bahwa al-wala seorang muslim adalah kepada Allah dan Rasul, orang beriman. Ya. Dan orang-orang yang hizballahumul ghalibun itu adalah orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya, orang beriman, sebagai para wali-walinya, penolong-penolongnya, orang yang mereka bela dan orang mereka cintai. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mutahina ayat 1 ya. Dan juga surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahinah. Al-Mumtahana, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhudhu aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, musuhku dan musuh kalian sebagai penolong kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Kalian berkasih sayang kepada orang-orang mereka, orang kafir dan musuh-musuh Allah tersebut. Ya. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Sungguh mereka telah kafir dengan apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Maka Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman akrabnya. Sebagai yang dibelanya. Baik. Ayat ini bukan berarti provokasi untuk radikal ya. Nanti akan kita jelaskan ayat yang lain. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir yang jelas-jelas menentang. Karena ada tuntunan Islam, jika orang kafir itu adalah kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, ya, yang di mana ayat lain juga menjelaskan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat laku baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Yang tidak merangi kalian, tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian, Allah tidak melarang. Kalian berbuat baik dan melakukan adil. Jadi dalam memahami ayat Quran itu bukan sepotong-sepotong. Bukan ambil somat ayat satu dan tidak melihat ayat yang lainnya. Yang dimaksud adalah ada musuh-musuh Allah. Ya, yang kita diharamkan, ya, mereka itu juga memusuhi kita. Haramkan untuk berkasih sayang kepada mereka. Tentu di sini bukan berarti diharamkan bermuamalah dengan non-muslim, berakhlak baik kepada non-muslim, bukan demikian. Karena kata-kata mawaddah berbeda dengan ihsan. Buktinya Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau pernah berkunjung, membesuk seorang anak Yahudi yang sakit. Ya, juga pula sahabat, bergaul, memberikan hadiah, dan Rasulullah SAW juga menerima hadiah dari orang-orang muslim, dan juga Rasulullah SAW juga berhutang dan berbelanja dari orang-orang muslim, dari orang Yahudi. Jadi dalam mengamalkan, membicarakan ayat-ayat ini, itu apa namanya, harus digabung dengan ayat yang lain, dan bagaimana penjelasan ulama usulan jemaah. Selama, dan tadi kita sebutkan, ayat-ayat menyuruh perang semacam itu bukan artinya memang perintah untuk meraih musuh-musuh, oh jelas. Tapi mereka yang memerangi umat Islam secara nyata-nyata, dan umat Islam dipimpin oleh penguasanya secara langsung, bukan oleh kelompok-kelompok dakwah ya, atau ormas tertentu. Maka kita jelaskan semua ayat yang bicara tentang penerapan hukum pidana ataupun jihad itu pelaksanaannya adalah, ya, eksekusinya adalah pemerintah, penguasa. Bukan di tangan rakyat biasa. atau kelompok-kelompok dakwah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadilat, Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapatkan kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu adalah orang tua mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, atau asyiratahum, atau keluarga kerabat mereka. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ikatan terkuat adalah kaitan iman. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kafir Quraisy, ketika orang tuanya berikut dalam perang melawan kaum muslimin, memerangi anaknya yang beriman, nah ini yang masuk dalam ayat ini. Ya, dan juga ada orang tua yang orang tua yang tidak masuk Islam dan orang tua bergabung dengan pasukan kafir dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kaum muslimin. Maka ketika itu terjadilah pertempuran antara kanak kerabat, antara saudara yang beda agama. Tapi dalam pertempuran perang, karena mereka yang menghadang Islam, mereka yang mengajak perang, mereka yang telah mengusir kaum muslimin dari Mekah, mereka yang telah menindas kaum muslimin yang ada di Mekah, ya, sampai mereka berhijrah ke Madinah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bagaimana dasar kecintaan, loyalitas kita kepada seorang muslim jauh lebih besar dari hubungan darah. Kenapa? Karena ikatan iman jauh lebih kuat daripada ikatan sekedar hubungan kerabat. Tetapi, bila kerabat itu beriman, ya, ikatan iman dan kerabat tentu hubungannya lebih erat, lebih kuat lagi. Pasti tentunya. Ya. Tapi bila tarik kerabatnya adalah memusuhi agama Allah, menghina, memerangi kaum muslimin, maka saat itu, ya, ataupun orang tuanya, jika memerangi kaum muslimin dan dia berada di pasukan kaum muslimin, ya, jika terjadi pertempuran, bisa saja akan saling bunuh di antara mereka. Tapi di dalam kondisi peperangan. Tapi kalau tidak demikian pula akhlak seorang anak yang beriman kepada orang tuanya yang musyrik. Makanya perlu digabung dengan yang lain. Contoh apa? Ketika dalam surah Luqman Allah sebutkan, ya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'ruf. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mengikuti kesyirikan, masuk ke dalam agama kamu syirikin, jangan taati. Wa shahibhuma fid dunya ma'ruf. Namun engkau tetap bergaul bertindak baik, berperilaku baik kepada orang tua kamu di dunia ini. Itu wajib. Padahal beda agama. Nah, inilah perlunya penjelasan ulama dalam membahas ayat-ayat al-wala al-bara ini. Di satu sisi, di sini Allah menyebutkan, janganlah engkau jadikan, ya, engkau tidak akan mendapatkan orang beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari akhir, mereka berkisah pada orang-orang yang mengusir Allah dan Rasulnya. Allah mengusir Allah dan Rasulnya. Ya, jika mereka mengusir dengan secara nyata dan permusuhan, terjadi pertempuran, permusuhan yang nyata antara Islam dan agama kaum musyrikin, oh, dipimpin terjadi perperangan. Nah, ini ayat ini berbicara di sini. Yang jadi patokan adalah iman. Namun dalam kondisi hal lain, orang tuanya beda agama dengan dia. Tadi dalam surah Luqman kita katakan, Allah menyuruh seorang anak tetap berbuat baik kepada orang tua yang beda agama. Ya, walau bahkan orang tuanya menawarkan mengajak anaknya untuk masuk agama syirik, tapi Allah katakan fala tuti'huma, jangan taati orang tua kamu. Wa sahihma fi dunya marufa, namun di dunia tidak berbuat baik. Nah, ini kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam membahas ayat-ayat itu tahu menyempatkan kondisi dan situasinya di kapan ayat ini, maksud ayat ini kapan ini? Ayat ini kapan ini? Kalau ayat yang jelas permusuhan, memperang dan terjadinya benci di sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ini, yang maksudnya adalah ketika perperangan musuh orang tuanya menjadi penggerak memusuhi agama Allah. Di saat itu anaknya juga boleh membela agama Allah. Gitu. Tapi kalau tidak dalam kondisi permusuhan secara zahir nyata, Ya, pasti orang-orang musyrik tidak senang ya, orang tua yang musyrik mengajak anaknya musyrik tadi dalam surah Luqman. Tapi tidak boleh taati oleh anaknya. Namun di dunia kata Allah, wasai ma fi dunya ma'ruf, tetap berbaik dengan orang tuamu ketika di dunia. Nah, tidak dipahami oleh sebagian orang-orang yang tidak memahami ayat Quran, menganggap ayat yang ini yang Al-Mujadilah ini, ayat ini, wah ini kayak radikal ini. Yang lalu diambil ayat ini saja. Tidak ada tempat-tempatnya. Penempatannya itu ada. Ya, kapan dalam kondisi satu negara, rumah, ya, antara anak dengan ayahnya, ayahnya tetap tidak menyiksa anaknya yang tidak yang beriman tadi, tetap serumah selama macam, ya, ayah beramal dengan agamanya, musyriknya, syirikan dan antem memuslim, ya, di saat itu anaknya menjaga hak orang tuanya, tetap berbuat baik di dunia tadi, pesan mampu dunia marupa. Tapi mana kalau orang tuanya membunuh anaknya, akan membunuh anaknya nih yang beriman ini, gimana tuh? Ya, dia wajib menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri, ya. Tapi kalau sudah berada hadapan antara pasukan kaum muslimin orang kafir, nah itu yang di bawah pemerintah tadi, berjihad atas bawah izin penguasa resmi, itu yang tadi dimaksud, jangan sampai kita ragu untuk melakukan membela agama Allah jika kondisinya sudah terjadi dalam sistem apa kondisi yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu sebenarnya terjadi waktu perang Badar umpamanya. Sebenarnya pula dalam sunnah bahwa Al-Wa'l Bara' mempunyai kedudukan yang besar. Ya. Fahuma min awsat urul iman. Dan Wa'l Bara' itu adalah merupakan tali terkuat dari keimanan. Sebenarnya dalam hadis Ibn Abbas surah Anhumah, Rasulullah SAW bersabda, awtaku urul imani al-hubu billahi wal-bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan itu adalah cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah. Atau cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi bukan karena jabatan, punya kedudukan, bukan karena satu daerah, bukan satu bahasa, bukan satu suku, bukan. Kamu kenapa cinta sama dia? Karena satu suku. Sampai ke karena kesukuan itu membuat dia membela kesukuannya di atas agama. Ya. Demi membela sukunya, menghina kaum muslimin, demi membela bangsanya, mencela kaum muslimin, ini sikap yang salah. Sikap yang salah. Ya. Jadi dasar cinta yang kuat. Ini yang disebut al-wala al-bar. Cinta dasar imannya adalah berbuat baik itu adalah iman. Cinta kita kepada seorang muslim adalah atas keimanannya. Nah, kalau sebab itu wajib kita menjaga hak setiap muslim. Tidak boleh kita menzalimi, mengambil harta secara tidak halal. Ya, apalagi karena hal-hal sifatnya perbedaan ijtihadiyah atau khilafiyah yang amaliyah yang sebagian ulama memandang ini perbuatan tidak sesuai dengan sunnah, selain mengatakan ada dasarnya, ya tidak mesti harus terjadi perbuatan-perbuatan yang sifatnya yang merusak, merugikan saudara yang beriman, karena perbedaan-perbedaan dalam masalah ijtihadiyah atau khilafiyah bukan hal yang baru dalam kehidupan manusia. Ya, maka oleh sebab itu jangan sampai kita dalam al-wala al-bara' melampaui batas. Ya. Tidak menjadikan sebagai patokan iman di dalam berkasih sayang dalam membela dan berloyalitas. Ya, ini berloyalitas atas dasar perbuatan-perbuatan yang dihukum oleh sebagian ulama perbuatan bid'ah. Ini jelas satu hal yang salah sekali. Dalam sholat saja, ada orang tidak melaksanakan sholat. Jelas nggak sholat dia, berhak nggak diusir oleh tetangganya. Tetapi ada provokasi di sebagian tokoh-tokoh agama, mengusir orang tidak mau ikut tahlilan. Ini kan tuh provokasi yang berlebihan. Adakah sikap yang berlebihan dari seorang muslim ketika ada tetangganya yang tidak menutup aurat, berhak nggak dia usir? Nah, mana lebih besar dosanya meninggalkan sholat tidak menutup aurat daripada orang tidak ikut tahlilan? Ini suatu sifat, sikap yang perlu dibenar, ya diperbaiki di tengah masyarakat kita. Tidak menyampaikan suatu pengalaman proporsional dan profesional, ya, dengan bijak menyikapi. Maka oleh sebab itu, seorang tokoh agama kerjanya bukan memprovokasi. Cukup jelaskan masalah secara ilmiah dengan dalil-dalil, itu batas sampai. Adapun menindak kesalahan-kesalahan jika secara pidana, ada penegak hukum, bukan main hakim sendiri. Ya. Maka jika jelas ada pelanggar secara agama, bisa dilaporkan kepada tokoh-tokoh agama untuk diajak berdialog, berdiskusi apa dan bagaimana pemahamannya. Nah, yang kita lihat adalah banyaknya orang-orang yang sebenarnya mereka tidak memahami permasalahan dengan baik, tapi terbakar dengan emosional-emosional ya atas dasar kebiasaan ada istiadat. Padahal ada istiadat itu semuanya ada istiadat. Baik yang ikut, mau ikut tahlilan, tidak tahlilan, tidak tahlilan juga ada. Mereka begitu. Sudah asli juga dari Indonesia. Jangan dikatakan bahwa tahlilan, maulidan, atau semacam itu adat asli Indonesia, lalu tidak mau tahlilan itu bukan adat asli Indonesia. Itu sudah sangat keliru sekali. Semua kedua-duanya itu adat kebiasaan umat. Ya? Di Indonesia dari dahulu sudah ada hal itu. Ya? Maka harus saling membicarakan masalah agama dengan ilmu, dengan bahasa-bahasa yang sifatnya mencerdaskan masyarakat, dapat berbeda dan toleransi. Yang anehnya kadang-kadang kelompok-kelompok yang memainkan sikap hakim sendiri ini, khususnya mereka orang-orang yang tidak, yang apa namanya, yang selalu menteriakan hidup bersama, damai, segala macam. Tapi saat terjadi kisruan-kisruan seperti ini, tokoh-tokoh yang biasa teriak-teriak tentang radikalisme, mereka tidak muncul. Ya, tidak ada tanggapan mereka sama sekali. Ya, kita harus toleran. Aneh ketika ada yang jadi korban itu, umpamanya Syiah Rafido, kita lihat hampir banyak tokoh-tokoh nasional menjadi persoalan besar. Namun ketika yang menjadi korban itu adalah ya orang-orang yang tidak ambisi untuk merasa menang, tidak ingin merasa membalas dendam, mereka lebih toleran, tidak menjadi ada tanggapan. Ya, jadi suatu isu yang harus diperbesar-besarkan. Nah, oleh sebab itu ini yang harus kita lihat dengan kacamata ilmu. Bahwa kita lihat selama ini yang bijak dalam berdakwah siapa? Siapa mereka orang-orang yang selalu ingin damai? Siapa mereka orang-orang yang selalu menyelesaikan masalah dengan cara bijak dan damai dan sopan santun, ya, tidak memprovokasi masyarakat. Sesama muslim yang diprovokasi. Ini kan suatu khas sikap yang sangat menyelesaikan. Maka kenapa ini kita bahas? Ini adalah keliru dalam memahami masalah al-wala al-bara. Ya, ketika kita mengkritik suatu amalan bid'ah, itu bukan berarti kita melepaskan rasa cinta kita sama muslim. Tapi bagian dari bentuk nasihat. Namun, hal-hal seperti itu tidak membuat memutus tali silaturahmi hak-hak sebagai seorang muslim yang lainnya. Karena perkara-perkara itu bukan membuat dia keluar dari Islam. Selama dia sebagai seorang muslim, kewajiban kita menunaikan haknya sebagai seorang muslim wajib kita lakukan. Ya, tidak boleh kita hartanya kita zalimi, kehormatannya kita zalimi, ya, dirinya kita zalimi, hak-haknya kita zalimi, tidak boleh. Ya. Baik, apalagi memang undang-undang kita memang membolehkan kebebasan dalam berpendapat, berserepis selama tidak menimbulkan apa namanya menjadikan hal itu sebagai alat provokasi kepada orang lain. Baik, tentu juga perlu di dalam menyampaikan bahasa-bahasa yang kita sampaikan dalam mengkritik, tentu dalam bahasa-bahasa yang masih menunjukkan adanya persaudaraan sama muslim. Itu yang penting. Baik. Kemudian, fatabayyana min al-adillah wujub walatul mu'minin. Ya, sekuat-kuat tali iman adalah cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah. Maka jelaslah dari dalil-dalil ini kewajiban untuk berloyalitas kepada seorang sesama muslimin, kepada seorang orang beriman. Wal bara'atu min ada'ihim, berlepas diri daripada musuh-musuh mereka. Wa yamun madzalika min khair wa katsir, dan juga penjelasan yang terdapat dalam hal itu dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Baik. Apa saja konsekuensi-konsekuensi bentuk mualah kita, berloyalnya kita kepada kaum mukminin, kaum muslimin, apa bentuk? Pertama, wajib menjaga al-ukhwah islamiyah. Menyadari orang Islam itu bersaudara. Ya. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minu ikhwatu fa'aslihu baina akhawaykum." Orang-orang beriman itu bersaudara, kan sungguhnya. Innamani adat, sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya, maka damaikan jika ada perselisihan dengan saudara kamu, bukan diprovokasi. Ya. Dan juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang kalian kata Rasulullah SAW sampai dia mencintai untuk saudara sebenarnya yang dicintai itu dia sendiri. Ini wajibnya kita sama kaum muslim untuk saling mencintai berkasih sayang. Baik. Sabda Rasulullah SAW juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yudlimuhu wa la yukhdiluhu wa la yahqiruhu. Jangan dia zalimi, jangan dia lecehkan, dan jangan dia hinakan. Tak boleh. Ya. Wa yajibu ala kulli muslimin, maka diwajibkan atas setiap muslim, ayar ahakal ukhuwah, menjaga hak-hak persaudaraan sama muslim. Bukan mencari hal-hal yang akan merusak persaudaraan sama muslim. Tapi justru, dia wajib menjaga hak-hak persaudaraan sama muslim. Wa min tahqiqi hadhihi al-ukhuwa al-wuquf ma'a al-muslimina fi halis yusri wal-usri wa rafa'i wasyiddah. Di antara pembuktian tentang persaudaraan ini adalah yaitu al-wuquf bersama kaum muslimin dalam keadaan sedih, keadaan sedang, keadaan senang, dalam keadaan susah, keadaan bahagia. Nah, maka kita ada saudara kita yang musibah, dapat musibah di manapun belah dunia. Ya, tetap menjadi penderitaan kita. Dia tidak saudara kita. Seperti terjadi Rohania, terjadi Salim di Palestina, di mana saudara kita. Dan kita tidak bisa dikotak-kotak oleh batasan-batasan politik. Selama dia Muslim, dimanapun kita mampu membantu, kita bantu dan melepaskannya dari kezaliman ini. Apalagi di dalam negara kita, ada yang dapat musibah, gunung api, banjir. Wajib kita saling memberikan pertolongan sama saudara kita. Ya, maka itulah bukti-bukti adanya jalinan persaudaraan sama muslim. Wa hubbul khairi lahum, mencintai hal-hal yang baik untuk mereka. Berupaya mereka selalu untuk dapatkan hal yang baik, karena kita berupaya untuk mendapatkan hal yang baik bagi diri dan keluarga kita. Mencintai kebaikan untuk mereka, bukan mencintai keburukan untuk mereka. Nah, ini ada suatu dalam sebuah wawancara dai, dua orang dai menyebutkan ya, mereka lebih bahagia seakan-akan senang terjadinya kehancuran di Timur Tengah sana, sampai-sampai mereka mengatakan sekarang sudah mulai pecah, lalu mereka menggunakan istilah yadana yadana. Ini bahasa apa seorang dai berbicara seperti ini? Seorang muslim dimanapun terjadi kesusahan, perselisihan, dia menjadikan kesedihan dalam hatinya, bukan malah senang ya, dengan cara mengejek. Ya, apalagi memang jelas negara yang diolok-olok oleh mereka adalah negara yang paling terdepan di dalam membela agama Allah SWT. Dalam membantu kaum muslimin sedunia. Wa ta'aruf ala ahwalihim. Dan yaitu ta'aruf itu istilahnya mengetahui bagaimana kondisi mereka. Berupaya mengenal bagaimana kondisi mereka. Itu sama muslim. Wal ihtimam bi qadayahum. Yaitu peduli dengan berbagai permasalahan mereka, peduli dengan urusan kaum muslimin. Ya, ini dalil-dalil bentuknya loyalitas seorang muslim sama muslim. Wabatul wus'i wal juhdi fi nusratihim. Mengorbankan segala usaha dan upaya demi untuk membela mereka. Itulah sikap loyalitas seorang muslim kepada muslim lain. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana loyalitas al-wala yang harus ditanamkan oleh setiap muslim pada dirinya. Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Matalul jasadi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, perumpamaan orang-orang beriman itu dalam kasih sayang mereka. Ya. Dalam kesetiaan mereka dan kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, dalam saling kelembutan mereka, seperti tubuh. Apabila satu anggota dari tubuh itu sakit, maka tubuh yang lainnya itu merasakan itu rasa tidak nyaman untuk tidur dan merasa panas badan. Itu merasakan segala penderitaan yang dirasakan oleh tubuh yang lainnya. Jika mata yang kita yang sakit, ya, selera pun tidak makan, enak makan, ya, seluruh tubuh yang lain merasa, anggota badan yang lain merasa sakit. Ini perumpamaan yang luar biasa dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana kasih sayang sama orang muslim. Bagaimana tubuh yang sehat? Apakah ketika tangan kita, kiri kita luka, tangan kanan tidak mau tahu? Tidak. Justru, walaupun tangan kiri yang luka, tangan kanan ikut mengobati, membersihkan, merawat. Ya. Dan begitulah, perumpamaan yang luar biasa lah. Tidak perlu dijelaskan lebih luas sebetulnya bagaimana perumpamaan antara tubuh yang satu jika salah satu anggota badan kita yang sakit. Seperti umpamanya ketika kita tersandung batu, tapi justru yang meneteskan air mata adalah mata, ya, mata kita dengan sendirinya meneteskan air mata. Dan seterusnya, merasakan sakit seluruh anggota badan kita. Inilah perumpamaan persaudaraan dalam Islam. Bukan seperti ya yang diajarkan oleh sebagian orang untuk saling terjadi permusuhan sama muslimin, memprovokasi, mengadu domba dengan alasan-alasan perbedaan-perbedaan amalia. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga dalam perumpamaan yang luar biasa bagaimana kesetiaan kesetiaan seorang mukmin itu adalah hadis juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, innal mu'mina lil mu'mini kalbunyan. Sesungguhnya seorang mukmin itu bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan. Yashudu ba'duhu ba'dahu. Yashudu ba'duhu ba'dan. Sebagian yang lainnya memegang, mengokohkan lagi yang lainnya. Wasyabaka baina asabi'ahu. Itu saling mengokohkan. Rasulullah SAW menyilangkan jari-jari ini. Begini, ya. Dikatakan Rasulullah SAW. Wasyabaka baina asabi'ahu. Menyilangkan jari-jari. Itulah gambaran seorang muslim digambarkan Rasulullah SAW. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan, bukan saling menghancurkan, bukan saling menghinakan. Maka demi kekuatan itu, umat ini harus bereskan dari penyakit-penyakit, penyimpangan-penyimpangan dalam akidahnya, dalam amaliyahnya, biar umat ini sehat dan kuat, saling memberikan masukan, dorongan, dan juga saling memberikan nasihat di dalam beragama ini. Gambaran di dalam kesetiaan sesama muslim dalam agama kita, ya, dalam agama Islam ini. Bukan saling melemahkan, tetapi kata Rasulullah SAW ada seperti bangunan. Ya, kalau kita filosofi bangunan, ya banyak sekali sebetulnya. Ada yang berfungsi sebagai atap. Walaupun dia kepanasan, namun dia sabar menaungi, mempertahankan bangunan yang di bawahnya untuk tidak kehujanan, tidak lapuk, dan terus ada yang sebagai lantai, ada sebagai pondasi, ada sebagai tiang, ada sebagai penyangga, dan terus saling berfungsi, ya, ada fungsi masing-masing yang pada masing-masing fungsinya saling menguatkan. Inilah seharusnya bagaimana seorang muslim di dalam bermasyarakat dan juga di dalam berbangsa dan negara. Baik, bagian yang lain bentuk kesetiakawanan, kesetiaan sama muslim itu adalah al-munasarah. Saling membela, saling membantu. Kalau tadi apa? Itu membangun persaudaraan. Ya, yang kedua adalah saling membela, membantu. Itu sebenarnya wa ya mu'amanatum bin nafsi wal mal. Menolong mereka baik dengan tenaga atau dengan harta. Hasbal istita'ah, sesuai kemampuan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah, yang berkekurangan. Wa in istansarukum fid din fa alaykum an-nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq. Jika dia meminta pertolongan kepada kalian, maka wajib kalian membela, menolongnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaykum an-nasr, wajib. Kecuali, yakni kalau umpamanya dia diserang, diperangi, kecuali apabila ada perjanjian antara kalian dan lawan mereka, ya. Ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq. Juga Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana kewajiban seorang muslim untuk membela saudaranya. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Yang berbuat zalim bagaimana menolonginya? Ini yang ditanyakan oleh sahabat ini. Faqala rajul ya Rasulullah. Maka ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu in kana mazluman. Ya Rasulullah, saya tahu bagaimana cara menolong orang yang dizalimi. Afraita in kana zaliman, dan bagaimana kalau dia itu orang yang zalim, bagaimana menolongnya? Kaifa ansuruhu, bagaimana aku menolongnya, dia yang berbuat zalim. Qala, bagaimana menolongnya? Kata Rasulullah, juzuhu au tamna'uhu. engkau larang dia, engkau cegah dia mina zulmi, dari berbuat zalim. Fa inna dzalika nasruhu, itulah artinya menolong dia. Jika ada seorang muslim, kelompok muslim, ormas muslim dan zalim kelompok lain, wajib untuk dicegah dan dilarang melakukan kezaliman itu. Bukan dibiarkan. Ya. Maka oleh sebab itu wajib semua muslim menolong yang dizalimi, diberikan hak-haknya, dibela dia. Ya. Kemudian orang yang menzalimi juga ditolong, bagaimana tolongnya? Dihentikan kezalimannya, dicegah kezalimannya. Itulah perintah Rasulullah SAW bagaimana masyarakat muslim agar punya perhatian sama mereka, baik yang dizalimi maupun yang berbuat zalim. Pemim nusratihi ayyamna'ahu min al-batil. Yang terbentuk menolong seorang muslim telah mencegah dia berbuat kebatilan. Wa yahmihi minhu bil hikmati wa rizq. Dan juga menghindarkan kezaliman dari saudaranya yang lain dengan cara hikmah dan lemah lembut. Yang ketiga, bentuk loyalitas adalah al-munasaha wal amr ma'ruf nahi anil munkar. Bentuk loyalitas kita, saudara kita, sama beriman, sama muslim, yaitu saling memberikan nasihat, bukan membiarkan saudara kita tergelincir, salah, keliru, bukan. Karena itulah kewajiban sama muslim untuk saling memberikan nasihat. Wal amr ma'ruf nahi anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari munkar. Itu bagian dari bentuk persaudaraan. Ya. Bagian dari bentuk persaudaraan adalah kita saling memberikan nasihat, mencegah dari yang mungkar, menurut kepada yang mungkar. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan itu ba'dhum awliya, sebagai mereka penolong bagian yang lainnya. Pembela bagian lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah dari yang mungkar. Itulah persaudaraan yang hakiki. Saudara yang hakiki adalah saling berikan nasihat. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, adinun nasihat. Agama ini nasihat, kata Rasulullah SAW. Rasulullah mengulang kalimat itu 3 kali. Agama ini nasihat. Ya, kulna, sahabat berkata, liman, bagi siapa? Qala lillahi, bagi Allah, wali al-kitabi, bagi kitabnya, wali rasuli, bagi rasulnya, wali aimmatil muslimin wa amatin, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum. Saling wajib memberikan nasihat. Seorang rakyat menyampaikan nasihat kepada pemimpinnya, pemimpinnya juga harus menasihati rakyat, ya, untuk menegakkan hak-hak Allah, ya, menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan hak-hak Rasulullah SAW. Baik, yang terakhir adalah, nah ini kembali kita tegaskan kepada orang yang selalu menuduh dakwah kita ini dakwah yang radikal. Dengar nih poin yang keempat. Baik-baik. Assam wa tu'ali ulatil amr. Taat dan patuh kepada pemimpin. Kita bisa tentang tidak ada dakwah yang benar-benar menjadikan bagian taat kepada pemimpin itu bagi sebagai bagian bahasa akidah daripada dakwah kita. Dakwah sunnah. Dakwah yang selalu dicap oleh kelompok-kelompok di sana sebagai cap orang Wahabi dan seterusnya. Bahwa kita adalah salah satu prinsip yang diajarkan ulama-ulama kita adalah wajib taat kepada pemimpin. Wajib menjaga persatuan bangsa. Ya. Sam wa tu'al ulatil amr, dari bentuk ula al-wala, kesetiaan kepada sama muslimin adalah taat dan patuh kepada pemimpin, kepada penguasa. Inna wahdatal muslimin, karena persatuan kaum muslimin, wa amnihim, dan kesentosaan mereka, amannya mereka, matlabun asasin, ya, adalah tuntutan yang mendasar fi hayatihim. Jadi menjaga persatuan kaum muslimin, amannya kaum muslimin merupakan matlabu asas, adalah tuntutan mendasar fi hayatihim, dalam kehidupan mereka. Kau wajib menjaga keamanan, ketenteraman kaum muslimin. Ya. Wa hadza ma lam tutahsiluhu. Hal ini tidak mungkin didapatkan. Dapat dicapai kecuali dengan bisami wa ta'ah, dengan taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Waltizam jama'ah, bersatu dalam persatuan bangsa. Iltizam jama'ah. Jama'ah kemarin kita jelaskan dalam beberapa nas syar'i. Jama'ah dalam arti jama'ah kaum muslimin secara umum. Semenjak masa Rasulullah sampai nanti kaum muslimin zaman. Yang berada di atas alus akidah asal jama'ah. Atau jama'ah maksud adalah. Yaitu kaum muslimin jadi bawah kekuasaan pemimpin tertentu. Maka waltizam jama'ah. Bersatu dalam negara. Bersatu dalam bangsa. Walidah fa'ina ta'ata ulatil amr. Karena itulah mentaati pemimpin. Mimuktalayati muwalatil mu'minin. Ada tuntutan. Konsekuensi. Dari bentuk muwalatil mu'minin. Yaitu berkasih sayang. Muwalah. Berloyal kepada orang beriman. Itu bentuknya. Salah satu bentuk adalah taatnya kepada pemimpin. Qala ta'ala. Allah berfirman. Ya ayyuhallazina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Fa in tanazatum syai'an fardu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembali kepada Allah dan Rasul. Sungguh telah ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang ya, ala idhami sya'ni istima'il kalimatil muslimin. Tentang pentingnya atau tentang besarnya urusan menjaga persatuan kaum muslimin. Wahdatihim, ya, kekompakan mereka. Uluzum jama'atihim, menjaga persatuan mereka. Wahadar minat tafarruki, wanaha'anil khuruji, dan bahkan banyak sekali dalil-dalil Al-Quran Sunnah, mencegah, melarang dari perpecah belahan, atau melarang dari melakukan pemberontakan, atau pemucilan dari jamaah kaum muslimin atau dari pemimpin kaum muslimin. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa'tasimu habilil jami'a wa la tafarraqu. Berapa kali kalian suruh dengan tali Allah, ya janganlah kalian berpecah belah. Diriwayatkan dari Umar bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW memanggil kami, "Fabay'nahu lau kami bermai'at Rasulullah SAW." Faqala bima ukhida 'alaina, bima akhada 'alaina. Lalu berkata di antara sumpah, janji yang beliau ambil atas kami adalah anbaya'na ala samyata, bahwa kami membaik-baikan dengan taat dan patuh biman syabina dalam keadaan bersemangat, wa makrahina dalam keadaan hal yang tidak kami sukai, wa usrina wa yusrina dalam keadaan sulit dan mudah, wa asaratun alaina, walaupun terjadi pemimpin-pemimpin itu lebih mengutamakan diri mereka dari rakyatnya, wa ala nunazi'a wa anbaq al-amra ahlaw, dan kami dilarang untuk memerontak kepada penguasa. Illa antara kufran bawahan indakum fi minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, kalian memiliki bukti dan hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diwakil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ra'a min amiri syai'an," bila salah seorang kalian melihat dari para pemimpinnya sesuatu yang dia tidak suka, "fal yasbir alaihi," hendaklah dia sabar atasnya. Fa'inu man faraqal jama'ah, sungguhnya orang memecah belah persatuan. Syibran, meninggalkan jama'ah, walau satu jengkal. Famata maitatan jahiliyah, sungguh dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Itulah dalil-dalil, sebagian dalil yang dimukakan oleh para ulama al-sunnah jama'ah, tentang wajibnya taat kepada pemimpin, dan wajib menjaga kekompakan persatuan bangsa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada bahasan yang berikutnya. Lusun bahasan ini masih panjang ya. Sementara kita cukup membahas tentang masalah al-mu'alah. Bagaimana hal-hal yang dapat ya mengikat terjadinya persaudaraan loyalitas sama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Di chat belum ada pertanyaan, Ustaz. Baik, belum ada pertanyaan masuk. Belum ada, Ustaz. Baik, dari Zakirat juga tidak ada. Barangkali kita cukup sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan terkait materi ini. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.